السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sesi kali ini adalah sesi tanya jawab dalam menjawab sebuah pertanyaan berkenaan dengan materi al-jamaah pada hadis harian yang telah kita siarkan. Pertanyaannya, satu golongan yang akan masuk surga adalah al-jamaah. Sebagaimana dalam sholat jamaah, maka hanya ada satu imam. Bagaimana dengan satu imam untuk satu dari 73 golongan? Atau satu golongan dari 2 miliar umat Islam yang tersebar di seluruh dunia? Yang saya tahu saat ini belum ada satu golongan pun yang memiliki satu imam. Mohon penjelasannya Ustadz Sukron. Nih, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang masalah jamaah adalah masalah yang masih ruwet ya di kalangan umat Islam, dan memang harus ada pengkajian-pengkajian yang secara intensif begitu. Karena ada asumsi bahwa al-jamaah itu adalah seorang imam, adalah suatu golongan yang dipimpin oleh seorang imam. Nah, kalau orientasinya seperti itu, bukankah semua golongan ada pemimpinnya? Mereka mengadakan deklarasi, kemudian ada sumpah setia dan lain sebagainya. Mereka punya imam masing-masing. Ya, mereka al-jamaah, tapi masih secara bahasa. Namun apabila kita tilik al-jamaah itu dari sisi apa namanya secara syariat, maka al-jamaah itu adalah sebuah manhaj, sebuah sistem kita beragama. Di mana dalam sistem beragama itu kita harus benar-benar ada apa namanya mengikuti asal usul ya. Kita harus sejurusan, kita harus setujuan, sepemahaman dengan orang-orang yang di atas kita, orang-orang di atas kita, di atasnya lagi sampai kepada para sahabat, dan para sahabat adalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya al-jamaah itu bukan harus berupa suatu golongan. Bukan harus berupa suatu daulah. Ya, kalau kemudian al-jamaah punya daulah, bukan berarti al-jamaah harus daulah. Kalau kebetulan al-jamaah kemudian mempunyai suatu apa namanya? Suatu pekerjaan atau suatu hasil kerja nyata, bukan berarti al-jamaah itu untuk itu. Tapi al-jamaah itu adalah sebuah sistem dalam beragama ini. Yaitu sistem yang benar, yang berkelanjutan sejak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Ya. Makanya al-jamaah itu adalah merupakan salah satu dari nama Ahlus Sunnah itu sendiri. Di mana Ahlus Sunnah salah satu namanya adalah al-jamaah. Jadi al-jamaah itu adalah kebenaran. Maka kata al-jama'ah itu diambil dari kata al-ijma' atau al-ijtima', yaitu berkumpul atau berkelompok. Berkumpul dan berkelompok kepada satu kebenaran. Wa huwa diddut tafarruqi, yaitu lawan daripada perpecahan. Nah, orientasi al-jama'ah di sini adalah mengelompokkan diri kepada jalan kebenaran. Nah, jalan kebenaran di sini kita harus memahami makna al-akidah itu sendiri, di samping secara bahasa yaitu sebagai suatu perkumpulan atau suatu apa namanya kesepakatan gitu, al-ijtima'. Kemudian kita harus melihat juga dari makna secara istilah, di mana al-jama'ah maknanya adalah hum salaful ummah minas sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin alladzina ijtama'u 'alal haqqi sharih minal kitabi was sunnah. Al-jamaah itu adalah salafu hadzil ummah, yakni generasi umat ini yang pertama. Siapa? Minas sahabati wat tabi'in, para sahabat, para tabi'in. Kemudian wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan barang siapa yang mengikuti mereka, jejak mereka dengan sebaik-baiknya sampai hari kiamat nanti. Alladzina ijtama'u, yaitu orang-orang yang berkumpul alal haqqis sharih, di atas kebenaran yang terang, minal kitab was sunnah, dari alkitab dan as-sunnah. Inilah al-jama'ah secara istilah, yaitu generasi pertama dari umat ini, yaitu para sahabat, di mana para sahabat adalah murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian para sahabat ini diikuti oleh para tabi'in dalam ajarannya, di mana para tabi'in menimba ilmu tentang Islam ini dari para sahabat dengan sempurna. Kemudian para tabi'in mengajarkan Islam ini kepada orang yang di bawahnya, kepada murid-muridnya. Lalu diikuti oleh murid-muridnya dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian murid-murid dari para tabi'in ini benar-benar mengamalkan ilmu yang didapat dari para tabi'in yang sejalan dengan para sahabat tadi dengan sebaik-baiknya pula, sampai kepada angkatan kita ini, di mana kita semua saat ini juga demikian. Apabila kita benar-benar dalam menjalankan Islam ini sejalan pengamalannya dengan orang-orang sebelum kita yang mengikuti jejak para sahabat itu, maka kita pun akan menjadi al-jamaah. Karena al-jamaah itu adalah suatu perjalanan kebenaran sejak dari sahabat sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti, ketika sesuatu yang dianggap benar itu benar-benar berjalan di atas kebenaran Alkitab dan As-Sunnah. Nah, dari sini maka jelaslah bahwa al-jamaah itu tidak harus mengangkat suatu imam, tidak harus membuat suatu daulah. Tetapi adanya imam, adanya daulah, itu adalah buah daripada al-jamaah itu sendiri kalau memang hal itu memungkinkan. Misalnya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan para sahabat yang ada saat itu adalah al-jamaah. Kemudian setelah al-jamaah itu punya kekuatan-kekuatan dan di sana butuh adanya daulah, maka dengan demikian terbentuklah aturan itu yang menyerupai daulah. Ada pimpinan, ya, ada perwakilan-perwakilan dan lain sebagainya, ada aturan. Jadi daulah ataupun suatu imam ini bukan tujuan sesungguhnya daripada al-jamaah, tapi itu buah daripada al-jamaah ketika al-jamaah itu berkenan punya posisi, kemudian mereka membutuhkan adanya seorang pemimpin. Tetapi kalau tidak, maka al-jamaah itu sebenarnya adalah pengamalan pribadi-pribadi umat ini, pengamalan setiap umat Islam, di mana setiap umat Islam berkewajiban dirinya menjadikan al-jamaah. Bagaimana maksudnya? Yaitu hendaknya setiap orang membawa dirinya kepada benar dalam berislam sesuai dengan apa namanya agamanya para sahabat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dikatakan bahwa wa tutlaqu al-jama'atu ala man wafaqal haqq. Di mana kata al-jama'ah itu dilepaskan atau diperuntukkan kepada siapa saja yang sesuai dengan kebenaran. Kita berada di suatu kampung, atau di suatu lorong, atau di suatu desa, atau di pegunungan, atau di tempat yang terpencil. Tetapi dalam menjalankan Islam ini, benar-benar kita mengikuti jejak para salafus soleh, mengikuti keislaman yang benar-benar murni dari guru-guru kita, dari gurunya sampai kepada sahabat, dan benar-benar tidak menambah, tidak mengurangi, maka kita al-jamaah. Sendirian sudah dimaksud al-jamaah. Nah, disinilah berarti tidak perlu adanya suatu grup atau suatu golongan atau suatu negara. Karena al-jamaah ini bukan berarti daulah atau bukan berarti suatu grup, ya. Tapi al-jamaah ini adalah kebenaran. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak." Al-jamaah itu adalah apa-apa yang sesuai dengan kebenaran, meskipun kamu seorang diri. Kita seorang diri, tapi kita sudah akan disebut al-jamaah. Kenapa? Ketika kita benar-benar menjalani Islam ini sesuai dengan kebenaran yang ada, sesuai dengan petunjuk yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seorang ulama bernama Nu'aim bin Hammad berkata ketika menanggapi perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yakni idza fasadat al-jama'atu fa'alaika bima kanat alaihi al-jama'atu qabla an tafsida wa in kunta wahdak fa innaka antal jama'atu hina idzin. Menurut Nu'aim bin Hammad bahwa al-jama'ah itu adalah yaitu ketika misalnya terjadi kerusakan di antara al-jama'ah, maka tetaplah atas kamu atau kewajiban kamu tetaplah bersama al-jama'ah sebelum terjadinya kerusakan. Maka sesungguhnya engkau dalam keadaan sendirian, engkau adalah sudah al-jama'ah pada saat itu. Contoh misalnya, Islam datang kepada kita. Jelas Islam yang datang adalah kebenaran. Tetapi kemudian setelah Islam mempunyai komunitas, mempunyai umat di negeri kita ini, ternyata antar kita kemudian terjadi perbedaan pendapat sampai clash dan sebagainya sampai kemudian tidak bersatu. Nah, apakah kita kemudian akan ikut berpecah belah? Tidak. Kembali saja kepada Islam yang datang sebelumnya. Nah, ini contoh kedua. Al-jamaah datang pada kita. Yakni pelajaran tentang sunnah, tentang pemahaman Quran dan sunnah yang sebenarnya. Kemudian sunnah Nabi dalam masalah ini demikian, sunnah Nabi dalam masalah ini demikian. Kemudian setelah kita mengikutinya dan kita diikuti oleh banyak orang, ternyata al-jamaah yang ada di kampung kita atau di suatu masjid kita, terjadilah perpecahan mungkin karena ketersinggungan, mungkin karena ketidakcocokan pemikiran dalam hal tertentu, sampai menjadi pecah seakan bermusuhan. Apakah kita juga akan berpecah juga? Tidak. Tetap kembali saja kepada al-jamaah ketika datang. Karena al-jamaah yang datang itu adalah kebenaran, soal kemudian berpecah belah adalah karena mungkin ada sifat jelek dari kita semuanya. Sedangkan al-jamaah adalah untuk kebenaran. Inilah para jamaah, keterbatasan waktu. Insya Allah kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan sudah menjadi apa namanya jawaban yang menenangkan pikiran si penanya atau juga untuk yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.